Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita pada pembahasan al-adabul mufrad, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslam, sebuah bab yang menerangkan tentang seorang yang telah melakukan silaturrahim, menyambung tali kekerabatannya di masa jahiliyah, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Apakah amalan soleh tersebut bisa ternilai ketika dia masuk ke dalam Islam ataukah terhapus? Yang alhamdulillah kesimpulannya telah kita ambil pada pertemuan terakhir, amalan soleh yang teranggap soleh, yang memang terhukumi sebagai soleh berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, ketika dilakukan sebelum Islam, maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengikrarkan dua kalimat asyhadah. Kita lanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun silatu dirrahimil musyriki wal hadiyah, bab yang berkaitan dengan menyambung tali silaturrahim kepada keluarga yang musyrik dan hukum memberikan hadiah kepada mereka. Karena silaturrahim ini sangat identik dengan adanya bingkisan yang kita berikan kepada mereka pada saat bersilaturrahim, pada saat berkunjung kita membawakan hadiah, entah itu makanan, barang dan yang seterusnya, atau mungkin dalam bentuk nominal uang. Ini identik dengan hal tersebut, sehingga Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menggabungkan dua perkara ini. Bagaimana hukum menyambung tali silaturahmi, bagaimana berkunjung kepada kerabat-kerabat yang masih musyrik, yang masih melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hukum memberikan hadiah kepada mereka. Berkata beliau, bisanadihi dari sahabat yang mulia Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar merupakan seorang putra dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ra'a Umaru hullatan siyara. Sebenarnya hadis ini terulang, telah kita bahas pada bab yang telah lalu, yaitu sebuah bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab birrul walidil musyrik. Bagaimana kita menyambung tali silaturahmi kepada orang tua yang masih musyrik, yang masih kufur, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pada hadis dalam Al-Adabul Mufrad ini, hadis yang ke-26, ketika mengisahkan bagaimana Umar bin Al-Khattab melihat pakaian-pakaian sutra yang sedang dijual dan menawarkan kepada Nabi, "Faddal ya Rasulullah, engkau beli agar bisa engkau pakai ketika menjamu tamu kerajaan dari luar." Maka Nabi alaihi salatu wasalam, akan kita sebutkan kisahnya dalam hadis ini. Ra'a Umaru hullatan sayra atau siyara. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, atau radhiyallahu taala anhu, melihat hullatan, melihat sebuah kain yang berasal dari sutra, siyara, berasal dari sutra. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadhih." Kalau engkau membeli pakaian sutra ini ya Rasulullah, "falabistaha yaumal jumu'ah." Yang mana pakaian terbaik tadi, pakaian sutra tadi, bisa engkau gunakan untuk hari Jumat, ketika engkau akan berkhutbah, memberikan nasihat kepada muslimin, kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Walil fududi, walil fuwudi, walil wufudi, idha atauka. Atau mungkin bisa engkau kenakan wahai Rasulullah, bisa engkau pakai pakaian yang berasal dari kain sutra tersebut untuk menyambut tamu-tamu mulia dari kerajaan-kerajaan yang ingin bertemu dengan kamu, yang ingin bertemu dengan engkau wahai Rasulullah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan permintaan atau saran masukan dari seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah." Orang-orang yang berani memakai pakaian yang berasal dari sutra seperti ini, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlak, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah mengetahui bersama yang namanya kain sutra itu diharamkan bagi rijal al-muslimin, bagi kaum laki-laki. Begitu pula emas, tidak diperkenankan kita sebagai kaum rijal, sebagai kaum muslimin yang mengikrarkan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam untuk mengenakan cincin emas atau kalung emas atau yang semisal yang berasal dari emas. Begitu pula sutra, Nabi alaihi salatu wasalam telah menghalalkan sutra tersebut bagi nisa al-muslimat, bagi kaum muslimat, mereka yang berasal dari kaum wanita. Begitu pula mereka dihalalkan pula oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengenakan perhiasan-perhiasan yang berasal dari emas. Berbeda dengan hukumnya laki-laki muslim. Maka ketika ada seorang laki-laki muslim yang mengenakan pakaian ini, wahai Umar, ketahuilah man la khalaqalah, dia adalah orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma uhdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai ketika itu, kemudian lewat beberapa hari, Nabi alaihi salatu wasallam diberikan hadiah. Beliau diberikan hadiah oleh sahabat-sahabat yang lain berupa kain sutra tadi. Dan hadiah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Disebutkan dalam riwayat ini minha hulal. Di antara jenis-jenis hadiah yang disampaikan ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam tersebut adalah pakaian yang berasal dari sutra tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melihat barang-barang yang halal, maka beliau manfaatkan, beliau berikan kepada keluarganya, beliau berikan kepada putri-putrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ternyata ada kain sutra, pakaian yang berasal dari kain sutra. Fa ahda ila Umar. Beliau tidak memberikan kepada istri beliau, kepada Aisyah atau kepada yang lainnya, tidak. Tapi beliau memberikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, memberikan hadiah, dikirimkan hulal ini, pakaian-pakaian tadi yang Nabi mendapatkan hadiah dari sahabat yang lain, diberikan lagi kepada Umar. Di sini terdapat hikmah. Kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan kepada Ummahatul Mukminin? Karena Nabi SAW ingin memberikan faedah, ingin memberikan manfaat, tambahan ilmu kepada seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang akhirnya nanti akan kita bahas, berupa ilmu yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kepada Umar. Karena kejadian yang tempo hari tadi, Nabi berjalan bersama Umar bin Khattab berada di suatu pasar, kemudian melihat ada pakaian yang berasal dari sutra tersebut. Umar menawarkan, "Pakai ya Rasulullah untuk menemui tamu atau untuk engkau khutbah Jumat." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La khalaqalah." Orang yang berani memakai hal tersebut adalah orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menghadiahkan pakaian tersebut kepada Umar bin Al-Khattab. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar menerima hadiah tadi yang berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mendatangi lagi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi rumah Nabi alaihi salatu wasallam, faqal. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ba'atha ilayya hadih." Wahai Rasulullah, apakah engkau yang mengirimkan pakaian ini kepadaku? Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengantarkan langsung ke rumah Umar bin Khattab. Beliau titipkan kepada sahabat yang lainnya, sampaikan pakaian ini ke rumah Umar bin Khattab. Diberikan hadiah, dikirimkan hadiah. Maka seakan-akan Umar bin Khattab tidak percaya, apakah benar pakaian ini berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Langsung beliau yang bertabayyun, bertatsabbut. Di sini juga kita bisa mengambil sebuah faedah, bagaimana syariat tabayyun di dalam syariat Islam. Tidak serta-merta kita mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah hukum yang dibangun di atas adzan, yang dibangun di atas prasangka. Ini bukan bagian dari syariat Islam. Syariat Islam, Al-Quran, Wasunnah, Wafahmus Salaf mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bertabayyun, bertanya, meng-cross-check sebuah berita dalam menghukumi seseorang, dalam menghukumi sebuah akidah, dalam menghukumi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafsir-tafsir Al-Qur'an dan yang seterusnya. Dalam perkara apapun harus adanya tabayyun, kita melihat, memeriksa kembali. Tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." apabila datang orang fasik kepada kalian, maka tabayyunlah, cross checklah dulu kabar tersebut apakah benar ataukah tidak. Di antara kesimpulan, di antara faedah yang diambil dari ayat ini yang disebutkan oleh para ulama al-mufassirin, di antaranya adalah al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam al-Jami', bagaimana seorang muslim itu tidak cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak boleh dia cepat bersegera dalam menentukan sebuah pilihan. Harus matang. Tidak bisa langsung dia hukumi dengan dibangun adzan, dibangun dengan prasangka-prasangka semata. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau bertabayyun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'atha ilayya hadhih? Apakah engkau yang mengirimkan pakaian ini kepadaku wahai Rasulullah? Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta." Padahal aku telah mendengar bahwasanya kejadian di tempo hari, kejadian di pasar ketika itu, aku masih ingat sekali. Kata Umar bin Khattab, bahwasanya engkau mengatakan demikian dan demikian. Umar bin Khattab masih terngiang-ngiang dengan ucapan Nabi SAW, yang berani memakai pakaian ini adalah man la khalaqalah, orang yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berakhlak baik kepada Allah maupun kepada nabinya SAW. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda khawatir, apakah beliau ini termasuk orang yang man la khalaqalah, dan hal ini adalah satu hal yang sangat ma'ruf, kekhawatiran para sahabat terhadap diri-diri mereka. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardahum adalah orang-orang yang benar-benar khawatir mereka masuk ke dalam penyakit an-nifaq. Berapa kali sahabat Nabi datang kepada sahabat yang lainnya, bahkan meminta langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah aku bahagian dari kaum munafikin ya Rasulullah? Datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah aku orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari deretan orang-orang munafikin? Ini kekhawatiran yang terjadi karena mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu mereka ini ilmu yang luar biasa, murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan murid seorang habib, bukan murid seorang guru, bukan murid seorang syekh. Rasul sallallahu alaihi wasallam guru-guru mereka atau guru mereka. Guru mereka adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ilmu yang bermanfaat tersebut melahirkan sebuah sikap al-khasyah, rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di dalamnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Aku telah mendengar ya Rasulullah dari engkau bahwasanya pakaian ini tidak dikenakan kecuali orang yang tidak berakhlak. Dikenakan oleh orang-orang yang tidak berakhlak, tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab kekhawatiran, pertanyaan bentuk tabayyun yang datang dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, "Inni lam uhdiha laka litalbasaha." Wahai Umar, aku memberikan hadiah ini kepadamu bukan untuk engkau kenakan. Bukan untuk engkau pakai. "Innama ahdaituha ilaika." Aku memberikan hadiah ini kepada kamu, aku memberikan pakaian yang berasal dari kain sutra ini kepada kamu, litabi'aha aw litaksuha. Bisa engkau jual, bisa pula engkau berikan hadiah kepada orang lain. Ada dua pilihan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua opsi. Yang pertama bisa dijual dan itu nanti dimanfaatkan oleh Umar bin Khattab dan itu adalah hasil yang halal karena jual beli sutra masih diperbolehkan. Bukan satu hal yang haram. Dikenakan oleh kaum wanita, dikenakan oleh istri Umar, dikenakan oleh orang-orang lain yang berada di sekitar Umar bin Khattab setelah dia jual. Maka Umar bin Khattab diberikan dua opsi oleh Nabi SAW. Yang pertama, silahkan kau jual wahai Umar, engkau ambil faedahnya, manfaatnya dari harta hasil penjualan tersebut. Atau opsi yang kedua, pilihan yang kedua, litaksuaha fa'ahdaha Umar. Atau pilihan yang kedua adalah engkau memberikan hadiah kepada orang lain. Maka opsi kedua lah yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrikun. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah memberikan hadiah kepada saudara seibu yang beliau miliki. Dan lafaz ini yang merupakan tambahan dalam hadis ke-71 ini dibandingkan hadis yang ke-26. Karena kalau hadis yang ke-26 yang sampai atau yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fa'ahdaha Umar li akhin lahu, selesai sampai di sini. Umar bin Khattab memberikan pakaian tersebut kepada saudaranya. Tapi dalam riwayat ini ada perinciannya. Siapa saudara Umar ini? Adalah saudara Umar satu ibu, min ummihi. Saudara seibu, jadi bukan seayah. Saudara seibu musyrik. Li akhin lahu min ummihi musyrikin. Masih dalam kondisi seorang yang musyrik, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dijelaskan oleh para ulama siapa saudara dari Umar bin Khattab tersebut. Di dalam karya-karya para imam al-mu'arrikhin disebutkan bahwasanya nama saudara seibu yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, yang diberikan kepadanya hadiah berupa kain sutra dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Uthman ibnu Hakim. Seorang yang bernama Uthman ibnu Hakim. Uthman ibnu Hakim ini adalah saudara seibu, akan tetapi dia masih dalam kondisi musyrik. Maka inilah yang menjadi syahid, yang menjadi inti pembahasan kenapa hadis ini dibawakan oleh al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah di bawah bab hukum kita menyambung tali silaturahmi dengan keluarga yang musyrik dan hukum memberikan hadiah kepada mereka. Jawabannya apa? Boleh, dipersilahkan kita memberikan hadiah, kita menyambung tali silaturahmi kepada mereka, kerabat kita yang masih dalam kondisi musyrik, belum beriman, non muslim kalau bahasa zaman sekarang. Kita datang kepada mereka memberikan hadiah, dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Begitu pula keadaan kita tetap menyambung tali silaturahmi, tetap menjaga hubungan kekerabatan bersama musyrik tersebut. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam riwayat yang barusan kita baca. Di antaranya adalah menyambung tali silaturahmi, ini yang pertama, kepada orang-orang musyrik. Harus kita bedakan ketika kita menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kekerabatan, kekeluargaan dengan sesama muslim. Ketika kita memiliki keluarga, kerabat yang masih non-muslim, dia masih memiliki hak untuk kita sambung tali kekerabatan tersebut, untuk bersilaturahim dengan mereka, apalagi mereka adalah orang tua, wal'iyadzubillah misalnya. Maka ini masih memiliki hak yang tidak boleh kita lantarkan, harus kita penuhi. Akan tetapi kenapa berbeda dengan saudara kita atau keluarga kita atau kerabat kita atau orang tua kita yang muslim? Karena apabila kita menyambung tali silaturahmi dengan kerabat yang musyrik, dengan kerabat yang non-muslim, itu dalam rangka al-jaza min jinsil amal, dalam rangka membalas kebaikan mereka. Jadi mereka adalah kerabat-kerabat kita, anggaplah orang tua kita atau anggaplah saudara seibu seperti apa yang ada di sisi Umar bin Khattab. Saudaranya masih sering mengunjungi Umar, masih menyambung tali kekerabatan tersebut, masih menyambung tali kekeluargaan bersama Umar bin Khattab. Akhirnya dibalaslah oleh Umar bin Khattab dengan memberikan hadiah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri ma'atiqadihi, ma'atiqadi Umar, bersamaan dengan itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah masih memiliki keyakinan dalam menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang musyrik. Saudara beliau satu ibu yang masih musyrik harus disertai dengan al-bughdhu fillah wal-hubbu fillah, harus tetap dibangun di atas kaedah tersebut. Kita menyambung tali silaturahmi, akan tetapi kita memiliki dalam hati kecil benci kepada kemusyrikannya. Kita benci kepada apa yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kesyirikan, apa yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kemaksiatan, kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Raddul jamil wa muhawalatu lahu lidukhulihi al-Islam. Kita masih menginginkan, masih berusaha bagaimana menarik hatinya bisa masuk ke dalam Islam. Menarik hatinya bisa masuk ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Salah satu caranya atau kiatnya adalah dengan berlemah lembut kepada mereka. Mendatangi, masih menyambung tali silaturahim, akan tetapi jangan sampai luput kebencian kita karena dia masih musyrik, kebencian kita karena dia masih non-muslim. Begitu pula ini dikiaskan apabila kita memiliki kerabat-kerabat, orang tua-orang tua yang masuk ke dalam deretan ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka muslim, muslim. Sekarang banyak pertanyaan. Apakah seorang mubtadi' tidak boleh kita salami? Tidak boleh kita mengucapkan kepada mereka assalamualaikum? Jawabannya tidak boleh. Karena itu adalah bahagian dari syariat Islam. Al-hajr, meninggalkan mereka dalam rangka menta'dib, memberikan adab, memberikan pelajaran kepada mereka secara khusus, dan memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang salah, sehingga target kita muslimin ini tidak tertipu dengan kesesatan si mubtadi tadi. Tapi muncul pertanyaan berikutnya, lantas bagaimana dengan hak dia sebagai seorang muslim? Bawa dalil lagi. Bukankah Nabi SAW mengatakan hakul muslimi ala muslimi sittun? Nabi SAW mengatakan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada enam, diantaranya adalah mengucapkan salam. Berarti kalian wahai ahlu sunnah, kalian wahai salafiyun, kalian wahai wahabi telah menyingkirkan, telah tidak beramal dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan hakul muslimi ala muslimi sittun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada enam, diantaranya mengucapkan salam. Sementara kalian mengatakan tidak perlu mengucapkan salam kepada al-mubtadi, ahlul bid'ah wa dalal. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya kita sampaikan kepada orang tersebut dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ya akhi, bukankah Nabi SAW tidak hanya menyebutkan satu hak seorang muslim? Bukankah Nabi SAW pula yang bersabda ad-dinun nasihah? Agama itu nasihat. Kepada siapa? Lillah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kepada seluruh kaum muslimin, agama ini harus kita tegakkan yang namanya nasihat. Bukankah di antara golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian di dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, al-insan, al-istighraq, seluruh manusia di dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali empat golongan kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang bertawasaw bil haqq, saling menasihati di atas al-haq. Saling menasihati di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di atas kesabaran. Berarti kan ada syariat Islam yang namanya saling menasihati. Maka al-hajr ini adalah bentuk nasihat kepada dia. Bentuk nasihat kepada ahlul bid'ah tadi, seorang mubtadi yang suka mengamalkan kebid'ahan-kebid'ahan di dalam al-Islam. Kita sampaikan kepada mereka, itu adalah bahagian yang keluar dari Nabi SAW. Akidah Nabi SAW tidak demikian. Ajaran Rasul SAW tidak demikian. Maka jangan kita mengambil satu dalil, kemudian meninggalkan dalil yang lainnya. Lihatlah realitas, realisasi yang dipraktekkan oleh Rasul SAW secara langsung. Kalau kita mau bermain logika, tadi kan disebutkan dalam syubhatnya, berarti kita meninggalkan hadis Nabi, hakul muslimi ala muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, itu tidak kita amalkan. Padahal itu tetap kita amalkan. Kenapa? Karena apabila ada seorang mubtadi, ada seorang ahlul bid'ah memberikan salam kepada kita, seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya mengucapkan salam, memulai salam itu adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Akan tetapi menjawabnya, kita menjawab salam tersebut wajib. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali di dalam sebuah karya beliau Ad-Dari'ah, apabila ada seorang mubtadi memberikan salam kepada kita, apakah kita menjawabnya wahai Syekh? Apa jawaban Syekh? Kalau dia yang memberikan salam, jawab. Tapi cukup. Jangan sampai menjawab salam, kemudian duduk bareng, ngopi bareng, makan bareng, bermujalasah, bermuanasah, berseri-seri, bercangkrama, dan yang seterusnya. Kalau itu tidak. Kalau sekedar menjawab salam, na'am. Jangankan mubtadi, Yahudi saja memberikan salam kepada kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menjawab salam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam ajarannya? Wa alaikum. Menjawab salam. walaupun dengan lafaz yang berbeda. Tapi ingat apa kata Nabi SAW di awal hadisnya, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mulai salam kepada mereka, orang-orang Yahud wan Nasara. Ini mubtadi, bukan Yahudi, bukan Nasara, masih muslim. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah, masih saudara kita. Karena kita cinta kepada mereka, karena kita tidak ingin mereka terjerumus ke dalam kesesatan, sehingga kita praktekkan yang namanya al-hajru. Kita tinggalkan agar mereka sadar mereka itu salah. Ini tujuannya al-hajr. Jangan dibolak-balik. Realisasi kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau main logika. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya? Ketika Ka'ab bin Malik tidak menghadiri perang Tabuk tanpa uzur. Tidak ada uzur Ka'ab bin Malik. Perang Tabuk memang ditinggalkan oleh beliau. Ya, dengan satu dan lain hal, entah jerumus syaitan, bisikan syaitan, wawa dan seterusnya. Alasan-alasan yang tidak syar'i. Selesai Nabi SAW dari perang Tabuk, masuk ke kota Al-Madinah, bergejolak hati dari seorang Ka'ab bin Malik. Apa yang akan aku sampaikan kepada Nabi? Bisikannya apa? Aku harus berdusta. Aku harus berdusta. Menyampaikan uzur. Ya Rasulullah, aku sakit begini, begini, begini. Akan tapi itu kedustaan. Ka'ab bin Malik sendiri yang membantah dirinya. Tidak benar, kalau aku berdusta aku akan selamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tidak akan selamat kelak di hari akhir, karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa isi hatiku. Maka Ka'ab bin Malik memberanikan diri untuk jujur. Ya Rasulullah, aku tidak ikut peperangan Tabuk bersama dua orang sahabatku. Padahal yang tidak ikut perang Tabuk ini banyak di kota Madinah. Munafikin tidak ikut semua. Tapi munafikin mudah untuk kadzib, mudah untuk berdusta. Dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak ikut perang Tabuk? Karena demikian ya Rasulullah. Karena aku mengalami cacat ya Rasulullah. Karena aku sakit mendadak ya Rasulullah. Karena uzur syar'i. Baik, diberikan uzur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan begitu saja. Tapi tidak oleh Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat beliau. Mereka bertiga mengakui memang tidak ikut perang Tabuk tanpa adanya uzur sedikit pun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Tidak ada uzur tapi tidak mau membantu muslimin dalam merangi kufar. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? 40 hari 40 malam. Dalam riwayat lain 50 hari 50 malam tidak memberikan salam kepada Ka'ab bin Malik. Nabi alaihi salatu wasallam dengan tegas menyampaikan hal ini kepada deretan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Jangan ada yang memberikan salam kepada Ka'ab bin Malik. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusan apakah taubat Ka'ab bin Malik diterima ataukah tidak. Karena Ka'ab bin Malik menyesal, menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak memiliki uzur wahai Rasulullah, tapi aku ingin bertaubat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah cara. Kita lihat apa yang menjadi hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah Ka'ab bin Malik bertaubat dengan jujur ataukah tidak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada para sahabat beliau, jangan ada yang menegur, jangan ada yang memberikan salam kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. 40 hari 40 malam. Sempit kota Madinah itu dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Apakah kita mengambil faedah dari kisah ini? Nabi alaihi salatu wasallam tidak menunaikan hak sesama muslim. Ka'ab bin Malik muslim, muslim. Siapa yang berani mengkafirkan Ka'ab bin Malik? Ahlul jannah, bukan hanya muslim. Ahlul jannah. Bahagian dari deretan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita muliakan. La tasubbu ashabi. Masuk ke dalam ayat as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Luar biasa keutamaan Ka'ab bin Malik yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membuktikan jujurnya taubat Ka'ab bin Malik. Akhirnya setelah itu baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Bayangkan 40 hari tidak disalami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ka'ab bin Malik tetap sabar, tetap salat di Masjidun Nabawi, tetap berusaha mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Ka'ab bin Malik? Aku mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan aku memperhatikan lisan, mulut dari Nabi alaihi salatu wasallam. Akan menggerakkan sedikit? Apakah sedikit menggerakkan untuk menjawab salamku? Sama sekali tidak digerakkan lisan beliau alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah satu kali melihat, mungkin kasihan kepada Ka'ab bin Malik. Seketika itu Ka'ab bin Malik melihat, jadi pandang bertemu pandang antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ka'ab bin Malik. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? A'rada anni. Beliau alaihi salatu wasallam berpaling dariku. Luar biasa. bukan seorang muslim dua orang muslim, bukan seorang mukmin dua orang mukmin, bukan seorang dai dua orang dai. Nabi alaihi salatu wasalam yang menghajar Ka'ab bin Malik. Apakah berani kita mengatakan Nabi alaihi salatu wasalam tidak memenuhi hak Ka'ab bin Malik sebagai seorang muslim karena Nabi tidak mengucapkan salam? Tambah lagi Nabi tidak menjawab salam, berani? Inilah akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pelajari. Jangan kita ambil sebahagian, kita lempar sebahagian yang lain. Harus kita terima seluruhnya. Jangan kita merasakan bahwasanya hal ini adalah satu hal yang keras, tidak rahmat. Kita harus bersama-sama kepada demi menuju kebahagiaan umat, demi menuju persatuan umat. Berbeda-beda warna tetapi tetap satu tujuan. Ini namanya manhajut tamyi', lembeknya manhaj, lembeknya akidah yang tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas kepada kaum Khawarij, syarrul khalqi wal khaliqah kilabu ahli nar. Luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memperingatkan umat ini dari kejelekannya kaum Khawarij. Manusia yang paling jelek yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani kita mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam berlisan kotor? Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang berkaitan dengan silaturrahim dengan kerabat-kerabat kita, orang tua kita yang masih mubtadi', memiliki hukum yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah penting. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda masih menyambung hubungan silaturrahimnya kepada seorang musyrik. Musyrik. Tapi harus diingat, menyambung tali silaturrahim dalam rangka al-jaza'u min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Apakah balasan kebaikan? Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Jadi dia masih berusaha untuk menyambungnya, sudah kita jawab, kita sanggupi, terus kita bujuk untuk masuk ke dalam Islam, terus kita bujuk untuk kembali kepada sunnah, kalau mereka seorang mubtadi', terus kembalikan kepada fatwa-fatwa ulama kibar, nasihati terus, sambil terus menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hubungan kekeluargaan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Akan tetapi keadaan berbeda apabila kerabat kita tersebut tidak memiliki niat yang baik dalam menyambung tali silaturahmi, dalam menjaga hubungan kekerabatan, menjaga eratnya hubungan keluarga ini. Contohnya apa? Contohnya dia seorang musyrik, dia seorang non-muslim, akan tetapi ketika kita datang berkunjung ke rumahnya dengan niat silaturrahim, dimaki-maki Islam. Dihinakan Al-Quran, dihinakan Nabi SAW. Berarti ini bukan orang musyrik yang biasa, bukan non-muslim yang biasa demikian. Berarti dia sudah musuh Allah dan musuh Rasulnya. Karena berani menyuarakan kebatilan. Berbeda dengan orang yang hanya diam. Begitu pula mubtadi', mubtadi' ini bertingkat-tingkat. Ada yang hanya diam, ikut-ikutan. Kalau yang hanya diam, ikut-ikutan, terus dekati, apalagi masih kerabat kita. Tapi berbeda apabila dia seorang mubtadi', corongnya mubtadi', dia yang menyuarakan kebatilan kemana-mana. Dia yang menyuarakan tahlilan itu adalah bahagian dari sunnah Nabi. Menggambar makhluk bernyawa, menggambar makhluk bernyawa adalah sesuatu yang halal. Dia suarakan kemana-mana. Ini corongnya mubtadi', gak boleh kita bermuamalah dengan dia. Harus kita sampaikan nasihat, dan mungkin bukan orang yang ilmunya masih kecil-kecilan seperti kita. Harus kita sampaikan kepada orang yang lebih memiliki ilmu, lebih mumpuni. Karena kita khawatir apabila kita berdiskusi dengan mereka akan termakan syubhatnya. Maka apabila non-muslim tadi, musyrik tadi, keluarga kita terang-terangan melawan Islam, terang-terangan meremehkan akidah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menghargai, maka kita harus menyambung tali silaturrahim dengan cara yang lain. Bagaimanapun tidak akan bisa silaturrahim itu diputuskan. Tetap harus disambung. Hanya caranya bagaimana? Kalau dia benar-benar tidak mau menerima kita sebagai keluarganya, kerabatnya, cara kita bersilaturahim dengan non muslim, dengan musyrik tadi, dengan mubtadi' tadi adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya Allah berikanlah hidayah kepada si fulan. Adikku, ya Allah berikanlah hidayah kepada si fulan, ayahku. Terus doa, ini bentuk silaturahim. Bukan artinya ketika kita ditolak mentah-mentah, Islam dihinakan, langsung kita sama sekali ingin memutus hubungan tersebut. Masih ada hubungan kekerabatan, dan cara menyambungnya yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita tutup majelis ini dengan faedah yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan al-hadiyatu lil musyriki wal ihsanu ilaihi wa kadzalika lil 'asi wal mukhalifu min babit ta'lifi lahu. Kita memberikan hadiah, memberikan bingkisan, memberikan sesuatu kepada saudara kita yang musyrik, dan menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kerabat-kerabat kita yang masih non-muslim ataukah masih asi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan, ataukah al-mukhalif, atau mereka yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mubtadi' tadi, min babit ta'lifi lahu, dalam rangka memberikan ta'lif, memberikan rasa kasih sayang kepada mereka. Kalau mereka tidak mau dikasih sayangi, ya sudah. Tidak ada cara kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita kasih sayang, kita berikan kasih sayang tersebut agar ta'lif, dia mau mengikuti Islam yang benar. Dia mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mau mengikrarkan dua kalimat syahadatnya. Itu tujuannya. Tapi selama tujuan ini ternyata tidak tercapai, maka percuma kita memberikan silaturahim dalam bentuk zahir. Tapi silaturahim harus dalam bentuk lain, yaitu dengan berdoa seperti yang saya sampaikan tadi. Farubbama takunul hadiyah sababan fi hidayatin lil Islam. Barangkali dengan adanya bingkisan, dengan adanya hadiah, kunjungan sering ke sana, dia melihat, oh ini akhlak Islam yang benar, oh ini akhlak Islam yang mulia, tidak seperti akidah saya non muslim, tidak seperti akidah saya trinitas, dan yang seterusnya. Akhirnya terbuka pikirannya, hidayah, siapa yang tahu. Barangkali dengan apa yang kita berikan dari barang yang remeh, yang kita anggap sangat-sangat tidak biasa, tidak memiliki harga yang tinggi, akan tetapi memberikan bekas di hatinya, yang dengan itu dia mendapatkan hidayah, petunjuk menuju al-Islam. In kana musyrikan, walaupun dia adalah seorang yang musyrik. Wa in kana 'asiyan takunu sababan litta'ah. Apabila kerabat kita tersebut orang yang masih bermaksiat secara terang-terangan, peminum khamar, penjudi wal iyadzubillah, penzina wal iyadzubillah, barangkali bentuk silaturahim, bentuk kunjungan, hadiah yang kita berikan itu menjadi sebab dia kembali kepada jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mubtadi'an takunu sababan lidukhuli fis sunnah. Apabila dia seorang mubtadi', mudah-mudahan itu menjadi sebab dia mengetahui dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyar'u kulluhu hikmatun wa rahmah. Syariat Islam yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seluruhnya adalah kaitannya dengan hikmah warahmah, kebijaksanaan, rasa bijak, sikap bijak dalam mendakwahkan Islam. Begitu pula berisi ar-rahmah, yaitu kasih sayang dan kelemah lembutan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jadi jangan kita remehkan hubungan silaturahim, walaupun keluarga-keluarga kita masih non-muslim, masih alsi, seorang yang bermaksiat, ataukah masih mubtadi', selama dia masih menerima kunjungan kita, selama dia masih menganggap kita sebagai saudara, maka hal jazaul ihsan illal ihsan, kebaikan mereka harus kita balas dengan kebaikan yang serupa. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Mohon nasihatnya bagaimana cara yang utama bagi seorang yang baru mengenal manhaj salaf namun ingin menikah dan masih dalam tahap menuntut ilmu. Gali ilmu sebanyak-banyaknya, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, dan bertawakal mencari akhwat salafiyah yang bisa membantu kokohnya manhaj yang ada di diri antum yang baru antum kenal. Jangan mencari akhwat yang awam, yang itu mungkin akan sulit membantu dalam kokoh di atas manhaj as-salaf. Jika dimudahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada antum. Tapi jangan sampai memiliki niat yang melenceng. Ingin belajar terus, ingin menuntut ilmu terus dengan tujuan mendapatkan akhwat salafiyah. La, ini artinya dia telah melencengkan amalan solehnya demi menggapai seorang akhwat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat-niat yang ada. Tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan yang ada. Kemudian kalau memang sudah masanya tiba, idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membangun mahligai rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Apa nasihatnya kepada orang yang takut terjatuh ke dalam perkara yang tercela, menunda nikah karena tidak punya modal? Kalau memang sudah sampai ke taraf wajib, menikahlah dan jangan khawatir miskin, dan jangan khawatir makan apa nanti saya dan istri. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Jangan terpengaruh dengan al-waswasah dari syaitan. Bisikan-bisikan syaitan akan terus mengajak kita kepada perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan terus dan tidak akan berhenti. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwasanya syaitan itu lewat atau masuk kepada bisikan-bisikan, masuk kepada bisikan-bisikan seorang Bani Adam dari majrad dam, dari uratnya, darahnya, aliran darahnya, dari aliran darah orang tersebut. Yakni bisikan syaitan sangatlah kuat, dan janganlah terpengaruh dengan kekhawatiran, rasa takut dari syaitan. Kalau memang sudah berazam, sudah memiliki niat, tawakkal ala Allah, bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Anda pernah mendengar hadis yang artinya kurang lebih celaka tumit-tumit yang dipersiapkan untuk neraka yang berkaitan dengan wudu. Apakah hadis tersebut berlaku juga untuk anggota wudu yang lainnya? Iya, berlaku. Karena wudu itu harus sempurna. Bagaimana Nabi alaihi wasallam memerintahkan asbiul wudu, sempurnakanlah wudu-wudu kalian. Jadi jangan cepat-cepat dalam berwudu, berwudu dengan tenang itu akan membawa sebuah kesempurnaan dalam berwudu. Apa hukumnya menggibahi seorang yang kafir atau musyrik? Hukum asalnya diperbolehkan karena orang yang kafir dan musyrik a'radahum, yaitu harga diri mereka tidak dijaga oleh Islam. Akan tetapi untuk menjaga kerukunan, artinya tidak ada fawda, tidak ada keributan sesama muslim, maka lebih baik mengalah. Dan orang-orang kafir yang harus kita perangi adalah orang-orang kafir yang tidak mendapatkan jaminan keamanan. Berbeda dengan apa yang ada di negara kita, negara Indonesia ini, mereka orang-orang non-muslim, orang-orang kafir adalah orang-orang dhimmi, orang-orang musta'man yang diberikan rasa aman, dijamin keamanannya oleh negara. Maka kita tidak boleh bermaksiat, tidak boleh bermaksiat dan melawan aturan-aturan waliul amr yang sah, pemerintahan muslim yang sah. Nah, dalam hadis Nabi alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim, perhatikan lafaz muslim, maka khusus kepada kaum muslimin. Akan tetapi seperti yang telah saya jelaskan, harus ada taat kepada wulatul amr. Larangan mencukur alis itu berlaku untuk laki-laki atau tidak? Berlaku. Tidak boleh mencukur alis karena itu adalah bahagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon nasihatnya, profesi saya tukang cukur dan banyak yang meminta cukur jenggot, padahal saya tidak melayani tapi banyak yang maksa. Jangan melayani apa yang akan mendatangkan kenikmatan duniawi tapi mendatangkan kesengsaraan di akhirah. Silahkan untuk diberikan pilihan kepada konsumennya. Kalau mau cukur di tempat lain, silahkan di tempat lain. Saya tidak akan melayani cukur jenggot. Harus tegas. Jangan berta'awun, jangan bekerja sama di atas kemaksiatan dan kebatilan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang pantas bagi kami berjual beli dengan musafiqah, terlebih dengan ustadz-ustadz mereka atau istri-istrinya, atau memutuskan hubungan transaksi dalam rangka menasihati atau tetap menjalin transaksi? bagaimana tingkatannya? Kalau dia hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi hanya orang yang jahil, tidak mengerti apa-apa, maka masih dipersilahkan. Tapi kalau sudah disebutkan dalam soal ini mereka adalah ustadz-ustadznya, corong-corongnya, maka tinggalkan bermuamalah dengan mereka. Kita tidak mengatakan dan memberikan kesimpulan bermuamalah dengan mereka adalah satu hal yang haram. Tidak, harus dibedakan, jangan dicampur adukkan. Ketika kita tidak memberikan salam kepada mubtadi', kita menganggap bahwasanya apa yang dilakukan habaib adalah kesesatan, artinya kita mengkafirkan mereka. Tidak, jangan dicampur aduk apa yang difahami dalam manhaj salaf. Kita memerintahkan, menyarankan untuk tidak bermuamalah dengan orang-orang yang bermasalah, karena kita ini khawatir, kita ini orang yang lemah. Al-qulubu dha'ifatun, hati-hati kita ini lemah. Wasyubha khattafah, dan syubhat itu kerancuan-kerancuan, fitnah-fitnah itu menyambar-nyambar. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan diri-diri kita? Dengan apa? Menjauhi orang-orang yang jelek agamanya, menjauhi orang-orang yang jelek dalam hal berakidah, tidak mau mendengarkan fatwa ulama besar, tidak mau mendengarkan nasihat dari para masyayikh. Kita menjauh dari mereka, bukan kita menganggap mereka ini kafir, mereka ini sudah keluar dari Islam. La, kita menyelamatkan diri-diri kita. Jadi jangan diambil kesimpulan kalau ada yang menyarankan untuk tidak bermuamalah dengan ajba Muhammad bin Hadi, berarti kita menganggap muamalah bersama mereka adalah satu hal yang haram. Jangan dicampur aduk, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Fahami permasalahan dengan detail. Kalau enggak faham, tanyakan langsung. Itulah faedah pertama yang bisa kita ambil tadi, tabayyun. Jangan langsung disimpulkan dalam pikiran-pikiran kita. Bagaimana menyambung silaturahmi dengan kerabat yang terkesan kurang senang terhadap kita? Terus coba. Barangkali apa yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi, kalau dia orang yang sebenarnya orang yang fajir, orang yang fasik, suka dengan kemaksiatan, apabila dikunjungi oleh orang-orang yang soleh, tabiat dasarnya tidak akan bisa bersatu. Bagaimana minyak dan air bisa bersatu? Yang satunya berwarna putih, yang satunya berwarna hitam, bagaimana bisa bersatu? Tidak bisa, sulit. Begitu pula musyrik. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyadari musyrik itu adalah dosa yang paling besar, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bersamaan dengan itu tetap beliau berusaha, walaupun kurang suka, tetaplah untuk memberikan hadiah, memberikan bingkisan dan yang seterusnya, agar bisa menjadi sebab dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar bisa menjadi sebab dia kembali lagi kepada ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kembali senang terhadap kita. Tapi tujuannya jangan sampai agar kita disenangi. Lah, ikhlaskan niat kepada Allah dalam beramal soleh silaturrahim tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.